Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Ilmu Faraid, masih berada pada bab yang ke-12 dari pembahasan buku ini, bab tentang aul dan rad. Bab tentang aul dan rad. Telah kita bahas tentang rad dan bagaimana penyelesaian ya kasus-kasus yang terjadi rad padanya. Sedikit mengulas dan mengulang pembahasan yang telah lalu, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan kasus rad adalah kasus waris, di mana ketika kita membagikan warisan, ya, kita mendapatkan bahwasanya majmu' siham, ya, jumlah keseluruhan siham yang diterima oleh ahli waris dari ashabul furud itu lebih kecil daripada aslul masalah. Lebih kecil daripada apa? Aslul masalah. Nah, inilah yang disebut dengan kasus apa? Arad. Nah, seperti misalnya seorang mati meninggalkan ya bintun dan zaujah. Misal, bint dan zaujah. Bintun berhak mendapatkan setengah karena dia bersendiri, tidak ada mu'assib. Kemudian zaujah dia mendapatkan ats-tsumun, seperdelapan. Keduanya adalah ashabul furud. Ada angka seperdelapan dan ada angka setengah. Maka aslul masalahnya adalah delapan. Aslul masalahnya berapa? Delapan. Kita bagi sihamnya. Istri mendapatkan seperdelapan dari delapan, yaitu satu bagian. Kemudian bintun, anak perempuan, mendapatkan setengah dari aslul masalah, dari delapan, yaitu empat. Maka kita dapatkan majmu' siham, jumlah keseluruhan siham yang diperoleh oleh ashabul furud adalah satu bagian untuk istri ditambah empat bagian untuk bintun. Jumlahnya lima. Sementara ya, aslul masalahnya adalah delapan. Ketika majmu' siham itu lebih kecil, dalam hal ini lima, ya, sementara aslul masalah lebih besar, dalam hal ini delapan, maka mesti akan tersisa tiga bagian. Tiga bagian, lima untuk siapa? Kalau ada asobah, maka sisa itu diberikan kepada asobah. Permasalahannya tidak ada asobah. Maka datang masalah berikutnya, yaitu masalah arad. Sahabat Zaid bin Tsabit berpendapat, berpandangan bahwasanya ya harta diberikan kepada siapa, Ikhwan? Baitul Mal. Ya. Maka yang tiga itu diberikan kepada Baitul Mal. Naam. Adapun pendapat berikutnya yaitu pendapat yang mengatakan adanya rad. Ya. Seperti sahabat Umar Ibn Abi Talib, Ali Ibn Mas'ud dan yang lain radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Harta yang masih tersisa dari aslul masalah ini diberikan kepada ya ashabul furud. Yang tiga itu tidak diberikan kepada Baitul Mal, namun kembali lagi kepada ashabul furud. Hanya saja bainahum, di antara para ulama berbeda pendapat. Apakah yang berhak adalah ashabul furud yang memiliki hubungan kekerabatan, dalam hal ini selain zaujain, selain zauj dan zaujah, ataukah zauj dan zaujah juga berhak mendapatkan apa? Rad. Naam. Dan telah kita sebutkan kemarin bahwasanya yang rajih, ya, wallahu a'lamu bis-shawab, bahwasanya yang berhak mendapatkan hanya ashabul furud selain zauj dan zaujah. Sekali lagi ini masalah khilafiyah, dan karena kita merojihkan pendapat ini, maka penyelesaian kasus rad adalah berdasarkan hadal qaul, berdasarkan pendapat ini. Naam. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Karena kita memandang bahwasanya zauj dan zaujah tidak mendapatkan rad, maka di dalam kasus waris akan ada dua golongan, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu masalah rad yang tidak ada zaujain. Kelompok yang kedua adalah kasus masalah yang di situ ada apa? Zaujain. Dan kalau dirinci ada 6 jenis kasus rad, ya, yang penyelesaiannya dibahas dalam buku ini. Dan kita sudah membahas berapa jenis? Sudah kita bahas 3 jenis. Nah. Taib, 3 jenis yang pertama tidak ada zaujain. 3 jenis berikutnya ada di situ zaujain. Ya. Taib, murajaah ikhwan. Jenis yang pertama yaitu ketika dalam kasus rad hanya ada satu ashabul furud, maka penyelesaiannya semua harta untuk dia. Ya, seorang mati meninggalkan bintun, satu anak perempuan. Ya, kalau menurut farud yang Allah berikan kepada satu anak perempuan, berapa dia mendapatkan ikhwan? Setengah. Asul masalah 2. Untuk dia 1. Ya, majmu' siham 1, asul masalah 2. Iya kan? Rad. Lah untuk siapa sisa 1 ini? Sisa 1 kita berikan kepada apa? Bintun. Maka langsung saja kalau ada kasus seperti ini, semua harta untuk dia. Setengah adalah fardhon laha, setengah adalah fard untuk dia, dan setengah berikutnya adalah madza rad. Rad untuk dia. Naam. Al-masalah tsaniyah, jenis yang kedua yaitu ketika ada kasus rad di mana di situ ada, ya, satu jenis ashabul furud. Satu jenis, ada 2 orang atau lebih ashabul furud, namun dia sama jenisnya. Misalnya 2 bintun, 3 banat. Bintan, 2 anak perempuan atau 3 banat. Naam. Seorang mati meninggalkan misalnya 5 banat. 5 banat. Taib. Kalau kita lihat fard bagi dia adalah 2/3. 2/3 apa? Harta. 2 anak perempuan atau lebih, ya, tidak ada muassib, maka berhak mendapatkan sulusaini atau sulusan, 2/3 harta. Aslul masalah 3. Kita berikan 2 untuk mereka, berlima. Ya. 5 orang tadi, ya. 5 orang banat. Taib, dikasih 3. Dikasih 2, ya. Dikasih 2 dari 3 bagian. Berarti tersisa 1. 1 untuk siapa? 1 untuk mereka. Ya, raddan. Ya sudah, kalau seperti itu penyelesaian kasus-kasus rad ketika di situ ada beberapa ashabul furud dari jenis yang sama, langsung saja aslul masalahnya dibuat, ya, sejumlah kepala mereka. Kepalanya 5, tulis 5. Aslul masalah 5 dibagi rata masing-masing 1. Selesai. Naam. Itu jenis yang kedua. Taib. Adapun jenis yang ketiga adalah, ya, ketika ashabul furudnya apa? Dari beberapa jenis, ya. Tapi tidak ada suami dan istri di situ. Ya. Untuk menyelesaikannya, ya, tinggal merubah aslul masalah menjadi adadu atau majmu' siham. Selesai. Majmu' siham. Ya. Taib. Seperti antum lihat, ikhwan, contoh, ya, halaman 104. pada buku kita ini, cetakan yang kedua, ya. Misal seorang mati meninggalkan nenek, kemudian saudari seibu, kemudian ada saudari kandung, ini sudah kita bahas kemarin. Nenek seperenam, saudari seibu juga seperenam, saudari kandung setengah. Aslul masalah 6. Ya. Nenek seperenam mendapatkan 1, saudari seibu seperenam juga mendapatkan 1 sihamnya. Saudari kandung setengah dari 6 yaitu 3. Majmu' siham 1 tambah 1 tambah 3. 5. Ya. Penyelesaian kasus rad untuk yang seperti ini langsung dicoret angka 6-nya diganti, ya. Aslul masalahnya adalah majmu' siham yaitu 5. Selesai ikhwatil kiram rahimahun rahimahkumullah, murojaah dari apa yang telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Naam. Berikutnya adalah kita akan memasuki jenis-jenis apa namanya rad, kasus rad yang di situ ada ahad zaujain. Ada salah satu dari suami atau istri. Naam. Harus salah satu, ikhwan, enggak mungkin kumpul dua-duanya, ya. Seorang mati meninggalkan suami dan seorang istri. Enggak mungkin, ikhwan, ya. Seorang mati meninggalkan seorang suami dan seorang istri. Kelaminnya apa ini yang mati? Seorang mati meninggalkan suami dan meninggalkan istri. Taib, ternyata mati meninggalkan suaminya fulanah, ya, dan meninggalkan istrinya fulanah. Ini bukan masalah namanya. Al-muhim, ya, kasus rad di mana di situ ada ahad zaujain. Ada salah satu dari zaujain. Taib. Jenis yang keempat. Naam. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, ikhwan. Sama dengan yang sebelumnya. Tinggal ditambah suami atau istri. Kasus yang pertama, jenis yang pertama adalah seorang mati meninggalkan satu orang ahli waris dari ashabul furud. Plus ditambah zauj atau zaujah. Gitu aja. Jadi seorang mati meninggalkan satu ahli waris, bersama dia ada suami atau istri. Mayit. Misal, seorang mati meninggalkan zauj, suami dan bintun. Nah, bintun. Berarti di situ ada satu ashabul furud selain suami istri. Yaitu satu bintun, dan di situ ada apa? Zauj. Bagaimana penyelesaiannya? Kita baca, ikhwan. Penyelesaian kasus-kasus jenis ini adalah dengan tidak mengikutkan suami atau istri dalam masalah rad. Atau dengan kata lain, ya, aslul masalahnya adalah aslul masalah zaujiyah 2, 4 atau 8. Ya, suami dan istri mendapatkan siham sesuai farudnya, selebihnya diberikan kepada ahli waris yang bersamanya. Naam. Taib. Jadi kalau di situ ada suami atau istri, kemudian di situ ada satu ashabul furud selain mereka, maka aslul masalahnya tinggal pilih satu dari tiga. Kalau tidak dua, ya empat atau delapan, itu saja. Karena inilah usul masail yang di situ ada zauj atau zaujah saja. Nah, dua, empat atau delapan. Jadi misal, ikhwan, antum perhatikan. Contoh, seorang mati meninggalkan zaujah dan Coba antum perhatikan. Seorang mati meninggalkan zaujah dan Zaujah dan Berapa zaujah, ikhwan? Zaujah berapa? Empat. Sepertiga, ya. Kalau antum lihat dulu ini, ikhwan. Seorang mati meninggalkan zaujah dan Zaujah seperempat. Kenapa seperempat? Karena mayit tidak memiliki fara. Ya. Kemudian Berapa mendapatkan? Sepertiga. Karena tidak ada fara mayit dan tidak ada apa? Jama' minal ikhwah. Sudah betul ikhwah? Ada yang protes? Antum? Antum lihat apa? Antum? Betul ya? Baik. Kalau kita kerjakan normal, kita kerjakan normal, ya. Aslul masalahnya berapa? 12, betul. Ma'ana oh, laisa ma'ana ya. Baik. Kalau kita kerjakan normal, aslul masalahnya adalah berapa? 12. Maka zaujah mendapatkan seperempat, yaitu berapa? Seperempatnya 12, 3, ya. Kemudian ibu dapat sepertiga, berapa? 4. Taib, kita pastikan dulu ini masalah rod. Zaujah mendapatkan 3 bagian, kemudian al-um mendapatkan 4 bagian. Maka majmu' siham berapa? 7. Sementara aslul masalah 12. Berarti ini masalah apa? Rad. Masalah apa? Rad. Karena ada sisa. Aslul masalah 12, majmu' siham berapa? 7. Nah. Taib. Dari awal sudah kelihatan ini masalah rad. Kalau asalnya atau asalnya 12 kemudian sisanya 7, ya 7 itu haknya siapa ya, kawan? Kok sisanya 7? Sisanya 5 ya, kawan. Lafu. Sisanya 5. Majmu' siham 7, asal masalah 12, sisanya berapa? 5. 5 itu diberikan kepada um. 5 itu diberikan kepada apa? Um. Jadi nanti prakteknya ya, zaujah mendapatkan 3 bagian, al-um mendapatkan 9 bagian. Seperti itu. Namun sebenarnya ada penyelesaian yang sederhana yang kita sebutkan. Kalau ini masalah rod, langsung saja dikerjakan dengan masalah zaujiyah. Dianggap ibu tidak ada, aslul masalahnya langsung 4, itu saja. Nah, aslul masalah langsung 4. Jadi penyelesaian yang mudah kalau kita lihat ada zaujah, ada ini masalah rod. Masalah rod. Sudah masalah rod langsung saja kita pilih asal masalahnya adalah asal masalah zaujah. Kalau tidak 2, 4 atau berapa? 8. Ini anggap tidak ada sepertiganya ini. Karena dia dapatnya mesti lebih dari berapa? Sepertiga. Ini sudah tidak, dia tidak dapat sepertiga saja, dia lebih. Nah, maka asal masalahnya 4, zaujah tetap dapat seperempat, kasih 1. Selebihnya 3 sudah kasih semuanya sempurna untuk siapa? Untuk ibu. Jadi ibu dapatnya 3/4. Lebih dari berapa? 1/3. Mafhum ikhwan? Nah. Ada yang belum paham? Ya. Artinya sebenarnya mudah saja namanya. Saya mati meninggalkan ibu dan anak perempuan. Coba antum memikirkan dulu. Ini kira-kira sisa enggak hartanya kalau dibagi sesuai dengan perhitungan. Saya mati meninggalkan ibu dan anak perempuan. Ibu berapa ya, kawan? 1/6 ya. Karena ada anak perempuan kan. Ibu 1/6, anak perempuan saya 1/2. Ya. Iya kan? Kalau asal masalahnya 6, ibu dapat 1, anak perempuan dapat 3. Jumlahnya berapa? 4. Masih sisa berapa? 2. Oh, ini bukan masalah, enggak ada zaujah di sini. Kita lagi masalah zaujah kok, ikhwan, ya. Saya ulangi, ya. Maksudnya ibunya anak, ya. Ibunya anak ya istri berarti kan. Baik. Jadi enggak salah soalnya tadi. Cuman pengibaratan yang kurang pas. Tapi seorang mati meninggalkan apa? istri dan anak perempuan. Ya. Saya mati meninggalkan bintun dan apa? Dan zaujah. Taib, ditulis saja ikhwan biar tidak ngawang. Antum mas, nulis mas. Kalau nulis biasanya lebih faham nanti nam, daripada antum ya. Taib, tulis zaujah sama bintun. Tidak mau? Ini mau. Baik. Bintun. Ya. Zaujah berapa? Seper? Seper 8. Ya. Bintun? Setengah. Ya. Baik. Baik. Ini kebetulan alhamdulillah aslul masalahnya kalau dikerjakan normal ya sama. Aslul masalahnya 8. Tulis aslul masalahnya 8. Zaujah berapa? 1. Tapi langsung sisanya diberikan untuk bintun. Berapa? 7. Sudah? Ayo. Naam, demikian ikhwan. Ya. Zaujah 1/8, bintun setengah. Jadi setengahnya dianggap tidak ada sudah namanya. Aslul masalahnya langsung 8, ya, zaujah 1, kemudian bintun 7. 7/8 yang lebih dari setengah, ya kan? Ya. Nah, dia dapat bagian setengah itu dan dapat apa? Rod, dapat rod. Nah. Taib. Sampai sini faham ya, kawan? Jadi penyelesaiannya mudah, langsung saja dibuat aslul masalah zaujiyah. Kalau tidak 2, ya 4, ya 8. Untuk suami kasih, kalau setengahnya ya dikasih 1, selebihnya diberikan kepada ashabul furud. Nah. Nah. Sekarang kita masuk pada jenis, tadi di situ ada contoh kasus, bisa dibaca ya kawan, ya. Contoh kasus kita baca saja nah, ya. Bagi yang mendengarkan audionya ya sekalian kita bacakan di sini ikhwan. Adapun contoh-contoh di depan ini contoh pelengkap ya. Taib kita baca yang ada di buku ya, agar bisa mengambil faedah semuanya. Taib ada kasus di situ, kasus rad di mana ada seorang mati meninggalkan suami dan anak perempuan. Seorang wanita mati meninggalkan suami dan anak perempuan. Seorang anak perempuan. Ingat jenis yang keempat adalah ada suami atau istri dan ada satu, ya, satu ahli waris ashabul furud. Dalam hal ini anak perempuan hanya satu. Taib. Suami dia mendapatkan 1/4 karena istri memiliki fara, memiliki keturunan. Dalam hal ini anak perempuan. Anak perempuan dia mendapatkan setengah, nisf, karena dia bersendiri, dia tunggal dan tidak ada muassib. Baik kita kerjakan, aslul masalahnya 4, ya, mungkin kita tidak ngerti ini rot atau tidak. Kalau orang yang sudah terbiasa langsung kelihatan ini rot. Tapi kalau tidak terbiasa ya dihitung aja dulu. Nanti dibandingkan majmu' sihamnya berapa, ya, aslul masalahnya berapa. Ikuti proses saja ya kawan. Ya. Taib, suami 1/4, anak perempuan setengah. Aslul masalah 4. Ya, suami diberi 1/4, 1. Anak perempuan setengahnya. Setengah dari 4, 2. Loh, kok majmu' sihamnya hanya 3? Aslul masalahnya 4. Berarti ini masalah apa? Rad. Ya. Nah, berarti ini rad. Jadi majmu' siham dari kasus ini ternyata lebih sedikit. Yaitu 3 dari aslul masalahnya yaitu 4 sehingga dipastikan ini adalah kasus rod. Kemudian kita lihat kasus rod ini di situ ada suami dan suami tidak berhak atas rod ala al-qaul menurut pendapat. Naam. Karena dalam kasus ini ada suami dan istri maksudnya dalam kasus ini, bukan suami dan istri. Karena di sini ada suami dan istri, maksudnya suami atau istri yang tidak berhak mendapatkan rad. Nah, ini mungkin perlu ada tashih ibarah agar orang tidak samar, tapi difahami. Karena di sini ada suami, di mana suami tidak berhak mendapatkan apa? Rad. Dan ahli waris selain suami atau istri hanya satu, dalam hal ini anak perempuan, maka penyelesaian kasus ini adalah dengan membuat kolom baru dengan aslul masalah zaujiyah, yaitu 4. Kebetulan sudah 4 ini masalahnya. Ya. Suami mendapatkan 1/4, yaitu 1, sisanya diberikan semuanya. Sisanya untuk anak perempuan langsung, tidak usah dihitung, 3. Ya, 3. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian jenis yang kelima, kalau sudah antum fahami, jenis yang kelima. Jenis yang kelima sama dengan jenis yang keempat. Sama, hanya saja ahli waris yang sama itu, atau ahli waris itu yang selain suami istri, lebih dari satu. Satu jenis tapi lebih dari satu. Baik. Seperti contoh misalnya, ikhwan, di situ ada kasus seorang mati meninggalkan istri, kemudian 3 cucu perempuan. Istri mendapatkan 1/8. 3 cucu perempuan, dia mendapatkan 2/3. Sudah ya? Benar sampai sini ya? Istri mendapatkan 1/8, 3 cucu perempuan mendapatkan berapa? 2/3. Kita kerjakan normal, Ikhwan. Kita kerjakan normal. Ya, karena ada 1/8, ada 2/3, maka aslul masalahnya berapa? 24. Aslul masalah 24. Kita berikan untuk istri 1/8-nya. 1/8 dari 2/4 adalah 3. Kemudian 3 cucu perempuan 2/3 dari 24, yaitu 16. Berapa majmu' siham, ikhwan? 16 tambah 3 berapa? 19. Tersisa berapa? 5. Berarti kita pastikan ini masalah rod, ya. Masalah rod. Ini masalah rod, ya sudah. Karena ini masalah rod dan di situ ada istri atau suami, kita langsung saja itu dicoret, tidak kita pakai, kita buat masalah baru. Itu masalah zaujiyah. Ada 1/8, aslul masalahnya 8. Aslul masalah 8. Jadi hitungan yang sebelumnya itu kita tidak anggap. Tidak kita anggap. Walaupun sebenarnya ya tinggal melanjutkan saja, sisanya berapa tadi? Sisanya 5, 5 diberikan untuk 3 cucu. Kan seperti itu. Sisanya diberikan untuk 3 cucu. Sebenarnya seperti itu. Namun ini nanti ada kaitannya dengan jenis berikutnya, sehingga kita kerjakan sesuai prosedur. Aslul masalahnya 8, ya. Untuk istri 1, yaitu 1/8, sisanya 7. 7 itu adalah hak untuk 3 cucu perempuan. Jadi aslul masalahnya 8, sederhana. Kenapa kita tidak pakai 24? Karena aslul masalah 8 saja selesai. Itu maksudnya. Jangan kita memakai aslul masalah yang besar, sementara aslul masalah yang kecil bisa selesai. Itu kenapa kita tidak memakai aslul masalah 24. Jadi aslul masalahnya 8, ya. Untuk istri 1 bagian, untuk 3 cucu perempuan 7 bagian. Selesai sampai di sini. Namun perhitungan ini belum selesai karena membutuhkan tashih masalah. di mana tujuh bagian itu tidak bisa dibagi tiga. Tujuh kalau dibagi tiga orang cucu tidak bisa dibagi dengan pembagian yang bulat, mesti ada angka pecahannya. Maka diperlukan tashih. Dan tashih masalahnya adalah dengan mengalihkan sejumlah kepala cucu perempuan. Maka tiga itu adadur ru'us dijadikan sebagai juz'us sahm, menjadi faktor pengalih, ya, ditaruh di atas itu, dikalikan tiga, ya, maka untuk istri mendapatkan tiga kali satu yaitu tiga bagian, untuk tiga cucu adalah tujuh kali tiga yaitu 21 bagian. Aslul masalahnya menjadi 24. Jadi aslul masalah 24 itu bukan aslul masalah di awal pembahasan, di awal perhitungan, namun aslul masalah setelah tashih. Aslul masalah setelah apa? Tashihul masalah. Naam. Baik, sampai di situ saja dulu ikhwan, ya. Adapun jenis yang keenam ini membutuhkan waktu tersendiri, ya, agar antum bisa memahaminya untuk bisa mengerjakan kasus pada masail al-munasakhat, ya, munasakhat. Nah, yang penting konsepnya atau caranya antum sudah memahami, ya. Tapi antum coba baca lagi, antum telaah, antum ulang-ulang, ya. Nah, sehingga nanti bisa di apa namanya fahami dengan baik. Nah. Taib, jam berapa sekarang? Jam 11 pas. Sampai di situ dulu ikhwan, ya. Antum sekali lagi baca ulang-ulang, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau antum tidak faham, antum bisa tanyakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.